ağladım. Kutahu dirimu masih merindukan kisah kasih yang dulu. Bukan ku tak sudi cinta bersemi lagi, nanti kau kan tahu mengapa diriku jauh darimu. Sungguh ku tak tega kuasa diri.